السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-13. Nah, silakan dibaca. Bu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Itulah ketentuan hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan dia ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir air, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah keuntungan yang besar. Tilka isim mausul sebagai mubtada, hududu khobar, Allahi lafzul dalalah sebagai mudhofun ilaih, war ru'atfin man siapa ya barang saya isim mana ini isim syarat sebagai mubtada, isim sartin sebagai ismu sartin sebagai mubtada, yuti'i fi'lu amrin, allaha lafzul dalalah sebagai maf'ulun bih, wa harfu atfin rasula. Jadi yang terbilang yuti'i fi'lu apa? Fi'lu amrin bukan? Taat. Bukan lah. Fi'lu amr tuh. Fi'lu amr. Enggak begitu bentuknya. Ini fi'il mudhari. Fi'il jawab saya. Fi'il mudhari, fi'il syarat, jawaban belakangan. Fi'il syarat. Fi'il mudhari majzum ya, majzum biman, karena dia fi'il jawab. Fi'il jawab. Fi'il jawab, fi'il syarat. Fi'il syarat. War watfin rasula maktub alha'u mudhofun ilaih. Yudakhilhu fi'lun fi'lu mudhari' dahul. Ya, fi'lu mudhari'. Al-ha'u sebagai maf'ulun bih. Jannatin maf'ulun bih. Sani tajri fi'lu amrin min tahti jar wa majrur. Al-ha'u mudhofun ilaih. Al-anharu fa'ilnya. Khalidina sebagai ini selamanya, hal ya Zain? Khalidina hal ya. Ya, hal. Fi hajar wa madrur wa harfu atfin zalika isim mausul sebagai mubtada, al-fawzu sebagai khobar Zain? Ya, khobar. Khobar al-azimu khobar sani. Tafsirnya. Gimana, gimana? Al-azimu. Al-azimu khobar sani bukan Zain? Khobar apa? Khobar yang kedua. Oh ya, boleh boleh. Tilkal ahkamul ilhiyatu allati. Tilkal ahkamul ilahiyatu. Ilahiyatu allati syar'uha. Allati syara'aha Allahu. Syara'aha Allahu. Fil yatama wal nisa'i wal mawarisi syara'i'uhu. Ya. Yeah. Ad-dalatu ala annaha min indillahil alimil hakimi. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fima syara'a li ibadihi min hadhihi al-ahkami wa ghairiha yudakhilhu jannatin kasiratin kasirotal ya kasirotal asjari wal kusuri tajri min tahtihal anharu bi miyahiha al azibati al uzbatu al uzbati wa hum baku saja bakuna fi hadzan na'imi la yahrujuna minhu wa dzalika thawabu wa huwal falahul azimu. Itulah hukum-hukum ketuhanan, hukum-hukum Allah yang disyariatkannya Allah pada anak-anak, pada yatim dan pada perempuan-perempuan, dan hukum waris disyariatkannya adalah itu syarat-syaratnya itu menunjukkan menunjukkan ya atas bahwasanya dari sisi Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya pada apa yang disyariat kepada hambanya dari hukum-hukumnya dan selainnya, dia akan dimasukkannya ke dalam surga yang banyak pohon-pohon dan istana-istana, mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan airnya yang udbah itu apa sih? Tawar. Tawar. Air yang tawar, dan mereka merasakan ya. Mereka nikmat. Kekal. Dan mereka kekal dengan nikmat kenikmatan ini. Tidak dikeluarkannya dan pahala tidak keluar darinya dan itu adalah keuntungan ya saya pahala ya. Bagi yang beruntung yang besar ya, pahala yang agung ya. Kemenangan yang agung gitu ya, keuntungan yang agung. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Itu merupakan batasan-batasan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan ia ke dalam surganya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan atau keberuntungan yang agung. Jadi, di ayat sebelumnya, dari ayat pertama sampai ayat 12, ada beberapa hukum yang kita pelajari. Yang pertama, ya kemarin kita bahas tentang hukum terkait anak pengasuhan anak-anak yatim. Kemudian juga hukum tentang hak-hak para wanita, kemudian juga tentang hukum waris. Itu semua merupakan ya hududullah, ketetapan atau batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib mengikutinya, wajib mentaati ketetapan-ketetapan tersebut. Karena siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasul-Nya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkan ia ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu hanya akan terjadi apabila kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi hadiah balasan bagi orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Di antara kenikmatan yang ada di surga, yang mengalir dari bawahnya ya sungai-sungai. Khalidina fiha. Sebagaimana orang kafir akan kekal ya di dalam neraka, maka orang Islam akan kekal di dalam surga. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan itulah ya keberuntungan atau kemenangan, kesuksesan yang paling agung. Makanya kita sebagai seorang muslim harus menjadikan surga sebagai tujuan tertinggi kita, ya, bukan dunia. Terkadang orang ya punya target, misalnya saya pengen punya rumah mewah, punya mobil mewah. Ini target-target semu yang tidak akan bertahan lama. Ya, ini hanya kesuksesan semu yang tidak akan bertahan lama. Harusnya kita menjadikan masuk surga sebagai target tertinggi kita. Karena kenikmatan yang ada dalamnya, ya itu tidak ada bandingannya dengan apa yang kita dapatkan di dunia. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling agung. Ya. Nah, baca buku Niyati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa saja yang berdurhaka atau bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan ya ta'addu ya, dan melanggar ya, dan melanggar ya, hukum-hukumnya dan melanggar hukum-hukumnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ke dalam neraka di dalamnya selama-lamanya. Dan untuk dia azab yang menghinakan. Al-wawu harfu atfin. Man isim syartin sebagai mubtada. Ya'si fi'il mudhari majzum biman. Allah lafuz jalalah sebagai maf'ulum bih ya. Maf'ulum bih. Nah. Al-wawu harfu atfin. Rasulah maktuf dengan Allah. Al-ha'u mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin yata'adda fi'il mudhari hududa maf'ulum bi al-ha'u ini ya ta'adda fi'il mudhari-nya dia ini ya ma'atuf. Oh ya ma'atuf dengan ya'si ya, ya majzum ya, ya berarti ya karena dia majzum kan asalkan ta'adda ya ta'adda panjang tapi huruf ilatnya dibuang ya. Fi'il mudhari majzum biman ma'atuf dengan ya'si hududa maf'ulum bi al-ha'u mudhafun ilaih. Yudkhilhu fi'il mudhari sebagai fi'il jawab. Jadi majzum. Al-ha'u sebagai maf'ulum bi. Tadi fa'ilnya domir mustatir wa Allah ya. Al-ha'u maf'ulum bi. Naron maf'ulum bi sani. Khalidan fiha jarwa majrur. Al-wa'u harfu atfin. Nah, khalidannya apa? Khalidan hal. Iya. Yeah. Khalidan hal fiha jarwa alwau harfu atfin lahu jarwa majrur sebagai khobar muqaddam adabun mubtada muakhir muhinun na'at dari adabun. Artinya wa man ya'sillaha wa rasulahu bi ingkarihi li ahkamillahi wa tajawazuhu watajawuzihi ma syara'ahu Allahu li'ibadihi bitaghyiriha au ta'tilil 'amila biha au ta'tilil 'amali biha il 'amali Allahu ilayya au ta'tilil amali yudkhilhu nun makisan ya ya makisan fiha walahu azabun yukhzihi wa yuhinahu dan barang dan siap wa yuhinuhu dan siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengingkari hukum-hukum Allah dan melampaui batas kepadanya atas apa yang telah disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya dengan mengubahnya atau menghilangkan amalan-amalannya. Maka Allah akan memasukkan dia ke neraka sebagai tempat tinggalnya. Dan untuk dia azab yang mempermalukan dan menghinakannya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Tabarak wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya, dan baginya ada azab yang menghinakan. Kebalikan dari orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang mereka kekal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan mereka kekal di dalamnya, dan neraka itu penuh dengan adab yang menghinakan. Jadi ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang taat, balasannya adalah surga penuh dengan kenikmatan. Orang-orang yang mau taat, balasannya adalah neraka yang penuh dengan siksaan. Jadi manusia ya tinggal milih mau masuk ke mana, masuk surga atau masuk neraka. Kalau masuk surga, kuncinya adalah kita mentaati seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mentaati Rasul-Nya. Karena kita paham agama ini dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ayat 14 ini bicara tentang orang kafir gitu ya. Karena kalau sekiranya orang Islam, ya misalnya dia bermaksiat kepada Allah pada beberapa syariatnya, maka apa namanya, dia tidak kekal dalam neraka. Ya kecuali kalau dia melakukan pelanggaran yang berat ya, yang membuat dia dikeluarkan dari Islam. Misalnya apa? Misalnya Muslim tapi nggak sholat dan dia malah meyakini bahwa sholat itu hukumnya nggak wajib. Yang seperti ini jelas dia bukan lagi seorang Muslim. Tentu berbeda antara orang yang ya Muslim yang meninggalkan sholat karena kesibukan dunianya, saking sibuknya sama dunia dia nggak mau sholat, dengan orang yang nggak sholat karena tidak meyakini kewajibannya. Kalau tidak meyakini kewajibannya, ini jelas langsung dihukumi kafir, murtad dari Islam. Pun, ya bukan berarti yang nggak sholat dan dia meyakini sholat wajib itu nggak apa-apa. Enggak, ini tetap aja. Bahkan kata para ulama itu, kalau ada orang Islam nih misalnya nggak sholat dan kita tahu dia nggak pernah sholat gitu ya. Jadi misalnya 5 waktu nggak sholat, Jumatan nggak sholat, maka yang seperti ini nggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, nggak boleh ya. Karena dia di zahirnya dia bukan orang muslim. Ya bahkan kalau dia ada di negara muslim dan syariat Islam ditegakkan di negeri muslim tersebut, maka dia harus diminta taubat ya. Jadi diberi waktu 3 hari dia harus bertaubat, harus sholat. Kalau dia enggak mau sholat juga sekalipun dia meyakini kewajibannya cuma dia malas saja, disuruh sholat enggak mau, dia boleh dibunuh. Ya halal darahnya. Nah, ini kalau syariat Islam tegak di suatu negeri. Jadi jangan main-main masalah syariat ya. Jadi balik lagi ke ayat 14, tentu ayat ini tujuannya adalah orang-orang kafir. Karena yang kekal dalam neraka adalah orang kafir. Adapun orang Islam, ya sekalipun mungkin ada beberapa di antara kaum muslimin yang akan masuk neraka, sebatas digugurkan dosa-dosanya. Namun dia akan kekal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita ya. Akidah kita sebagai seorang muslim seperti itu. Semua orang Islam pada akhirnya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang kekal di dalam neraka. Ya, nah. Silakan baca Bu Hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. dan wanita-wanita yang mendatangi perzinahan dari istri-istri kalian, maka datangkanlah saksi-saksi atas mereka 4 orang di antara kalian. Maka jika mereka bersaksi, maka tahanlah mereka dalam rumah sehingga mewafatkan mereka, kematiannya atau menjadikan bagi mereka jalan. Waw al-waw harfu istinaf allati si mausul sebagai mubtada, ya'tina fi'il mudhari, nun niswah sebagai domir mutasil sebagai fa'il, al-fahishata maf'ulun bi min nisa'i jar wa majrur kum mudhafun ilaih. Fastahidu faharfu harfu apa namanya? Jawab ya, Ustaz. Bagaimana? Fanya ya. Huruf jawab boleh. Istahidu fi'il fi'il amar ya. Wawnya sebagai fa'il. Alaihinna jar wa majrur arba'ata maf'ulun bi minkum jar wa majrur, alfa'u harfu istinaf, in harfu syart, syahidu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, alfa'u harfu jawab, amsiku fi'il amr hun, wa alwaw wawnya sebagai fa'il hunna maf'ulun bih. Fil buyuti jar wa majrur, hatta harfu ghoyah, yatawaffa fi'il mudhari, hunna maf'ulun bih. Yeah. Al mautu fa'il au harfu 'atfin yaj'ala fi'il mudhari. Allahu lafdul jalalah. Jalalah fil mudhari ini ma'tuf. Naam, Ustaz. Ma'tuf ke mana? Ma'tuf ke apa nih? Yatufu. Ke mana? Yatufu. Kok yatufu sih? Yatawafa. Yatawafa. Kenapa yatawafa enggak terjadi apa-apa, Bu? Kan katanya ya jalalah ini ma'tuf ke yatawafa. Ini ya jalalah mansub kan? Naam, Ustaz. Kenapa dia mansub? Karena ada hata nih huruf nasab kan. Kenapa enggak dibuang huruf ilatnya? Karena dia ini apa? Karena emang kalau huruf yang membuang huruf ilat pada fi'il yang diakhiri oleh alif itu hanyalah jazm ya. Nah. Kalau huruf nasab tuh dia nggak membuang, jadi biasa aja dia muqaddar i'rabnya. Jadi dia masuknya itu muqaddar. Nah, Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il, lahunna lam harfu lahunna jar wa majrur sabila maf'ulun bi. Nah. Wallati yazanina min nisaikum fastashhidu ayyuhal wilatu wal qada'u. Ayyuhal wulatu wal qada'u. Wal qada'u alaihinna 4 rijalin udulin minal muslimina. Fa in shahidu alaihinna bidzalika fahbisuhunna fil buyuti hatta tantahi hayatuhunna bil mauti aw yaj'ala Allahu lahunna tariqan lil khalasi min dalika. Orang-orang yang melakukan zina dari wanita-wanita kalian, maka datangkanlah oleh kalian wahai penguasa dan hakim 4 orang laki-laki yang yang lurus dari kaum muslim yang bersaksi atas mereka. Bila empat orang itu bersaksi mereka atas perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka di dalam rumah sampai kehidupan mereka berakhir dengan kematian, atau Allah mengadakan cara lain bagi mereka untuk terbebas dari hukuman tersebut. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Dan para wanita yang mendatangi perbuatan yang jelek, yaitu berzina dari istri-istri kalian, maka datangkanlah empat saksi ya kepada mereka. Jadi kalau ada wanita yang berzina, maka ini harus ada empat saksi. Nah, otomatis ini berlaku baik untuk perempuannya dan juga laki-lakinya gitu ya. Fa in syahidu, maka jika mereka menyaksikan, fa amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah mereka, kurunglah mereka di rumah-rumah. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka meninggal dunia. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan baginya jalan keluar yang lain. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan hukuman bagi yang melakukan zina sebelum datang hukum yang lain. Jadi dulu awalnya, kalau ada laki-laki dan perempuan yang berzina, maka hukumannya adalah dikurung di dalam rumah sampai mati. Ya. Tapi ini ayat ini hukumnya dimansukh. Hukumnya dimansukh, ya hukumnya dihapus. Ya, jadi memang awalnya seperti ini hukumannya. Jadi kalau di awal-awal masa keislaman ya, itu kalau ada yang berzina, maka hukumannya adalah dikurung. Tapi kan ya kita membaca di surah yang lain, ada hukum baru yang datang setelah surah An-Nisa ini, ya. Yaitu hukum yang baru adalah ada dua ketentuan. Kalau dia bujang ya atau perawan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu kalau perawan. Kalau dia sudah pernah menikah, intinya sudah pernah merasakan yang namanya jima, ya sudah menikah, kemudian berzina, maka hukumannya itu dirajam ya, dirajam itu dilempari batu sampai mati itu. Ini hukum yang baru. Jadi ayat ini merupakan contoh adanya ayat Al-Quran yang dimansuh hukumnya. Ayatnya nggak dimansuh ya, ayatnya tetap ya kita baca dan jelas berpahala apabila kita baca, tapi hukumnya ya, hukumnya yang di mansukh ya. Jadi di Al-Qur'an pun ada yang seperti ini ya. Jadi ada hukuman yang awalnya seperti ini, lalu nanti hukumnya dihapus. Seperti hukum tentang khamar ya. Hukum tentang khamar itu kan awalnya boleh minum khamar, tapi asal jangan sebelum salat ya. Kalau udah mau salat enggak boleh lagi minum khamar. Itu awalnya. Tapi pada akhirnya datang ayat yang mengharamkan khamar. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang adil ya. Islam itu agama yang berproses bertahap. Karena Allah Maha bijaksana. Kalau semua syariat ketika diturunkan langsung ya serba dilarang, maka fitrah manusia ini akan berontak. Makanya fokus dakwah Rasulullah pada masa awal-awal itu adalah bagaimana Rasulullah SAW mengokohkan tauhid dalam dada mereka. Karena kalau orang itu tauhidnya sudah benar, ya baik tauhid ya uluhiyah ya tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyahnya sudah benar, maka hukum apapun yang diterapkan kepada mereka, mereka akan mengikutinya. Makanya di awal-awal dakwah Rasulullah hukumnya masih ringan-ringan ya, belum ada istilahnya rajam, qisas dan seterusnya, masih hukum-hukum yang ringan. Tapi setelah akidah kaum muslimin kuat, kemudian sudah banyak ya berbondong-bondong orang masuk Islam, barulah turun ya, hukum-hukum yang tegas ya, seperti pelarangan khamar termasuk hukum rajam ini, itu enggak di awal-awal, setelahnya. Di awal-awal kalau ada yang berzina hanya cukup di kurung di dalam rumah. Ya. Kemudian baru nanti di dalam surah An-Nur dijelaskan kalau ada yang berzina itu ya, kalau dia merupakan perjaka atau perawan, dia dicambuk 100 kali lalu diasingkan. Kemudian kalau dia janda atau duda ya, atau pernah menikah lah intinya, pernah menikah dan merasakan jima lalu berzina, maka ya dihukum rajam ya. Rajam itu dilempari batu sampai mati. Nah, kita lanjutkan. Ini baca Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dan terhadap keduanya yang melakukan perbuatan zina itu dari kalian, maka hukumlah keduanya. Akan tetapi jika mereka berdua berbuat baik dan taubat, maka biarkan keduanya. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Al-wawu harfu athfin alladzina isim mausul sebagai mubtada ya'tiyani sebagai ya'tiyani adalah fi'il mudhari, alifnya sebagai fa'il, ha maf'ul bi, minkum jar majrur, alfa harfu jawab, adhu fi'il madhi, buma mudhaf ilai. Yang mana fa'adhu? Fa'adhu ini fi'il amr. Fa'adhu fi'il amr, nah. Fa'adhu fi'il amr. Bukan fa'adhunya, azunya, kalau fa'nya mah huruf. Adhu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'ilnya ya. Buma maf'ul bi, alfa harfu jawab, harfu syartin, fa'in taba in syarat, taba fi'il fi'il madhi, alifnya sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, aslaha fi'il madhi, alif sebagai fa'ilnya, alfa harfu jawab, a'ridhu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'ilnya, anhuma anhuma jar majrur, inna harfu tauhid wa nasbin, Allah laftu jalala sebagai isim inna, kana fi'il madhi naqis, isimnya adalah alif ya, taubat, tawaban, itu adalah khobar in kana. Jadi kata antum kana gimana isimnya alifnya? Ini ma'rifnya asli. Oh ya, kana itu fi'il isimnya dhamir mustatir ya. Tawaban, khobar kana, rohiman khobar yang kedua. Waladani. Sebentar, jumlah dari kana tawaban rohima adalah ya, isim dari khobar daripada inna. Jumlah dari kana tawaban rohima adalah khobar daripada inna. Waladani yu'adani fi fahisatin. Waladani yaqa'ani. Yaqa'ani fi fahisatin zina. Fi fahisatiz zina. Fi fi fakhisati zina, fi fakhisati zina, fa'aduhuma bidorbi wal hajri wat taubihi fa in taba amma wa qa'a minhuma wa aslaha biha yuqaddimani wa aslaha bima yuqaddimani min a'mali solihati fasfahu an adahuma wa yastafadu min hadhil ayati allati qablaha an-rijala idza fa'alul fakhisata yu'dauna wanisa'u yuhbasna wa yu'dayna fal khabsu ghayatuhul mautu wal adiyatu nihayatuha ila taubati wassalahi wa kana hadha fi suduril islami fi sadril islam wa kana fi sadril islami thumma nunsikha biha bima sarikul. Ini kalau kayak ini bukan biha Pak, bima. Oh bima. Nah, kalau ha itu ada buletannya. Nunsikha bima nusikha summa nusikha fil majul ya. Nusikha bima syari'ullahi bima syara'allahu bima syara'allahu wa rasuluhu wa huwa rajmu lil mukhsani wal mukhsanati wa humar kharoni al-akilani al-ladhiyani jami'ani jami'a jama'a ini firmati al-ladhiyani jama'a jama'a fi nikahi sahihin wal jildu mi'atu jaldatin wa jildu mi'atu jaldan 100% wa taghribu amin li ghairihuma Innallaha kana tawwaban ala ibadihi taibin. Wa rahiman bihim. Dan orang yang terjatuh pada perbuatan buruk zina, maka hukumlah keduanya dengan memukul, mengusir dan mengucilan. Tetapi jika mereka bertaubat atas kedua dan telah berbuat baik, maka iya maksudnya dan berbuat kebaikan dengan melakukan amalan soleh, maka maafkanlah dari hukuman keduanya. Dan ambil faedah dari ayat ini. Dan maksud dari kedua ayat ini adalah bahwa laki-laki jika melakukan perbuatan zina maka mereka dihukum. Tetapi jika perempuan maka yusyabu itu dikurunglah dan hukumlah sampai maka kurungan itu tujuannya maut. Adalah kematian. Tujuannya adalah kematian. Dan hukuman itu selesai jika mereka taubat dan berbuat kebaikan. Ini adalah inti dari Islam. Maksudnya ini adalah hukum pada masa awal Islam. Oh. Ini adalah hukum pada masa awal Islam. Kemudian dihapus dengan syariat dengan Allah, syariat Allah dan Rasulnya. Yaitu dengan dirajam. Yaitu dengan dirajam dan muhson dan bagi orang-orang. Dirajam bagi laki-laki yang bagi laki-laki yang telah menikah dan bagi perempuan yang telah mereka. Dan mereka berdua orang bebas, telah bebas, orang merdeka, merdeka, dewasa dan berakal. Dan mereka berdua dalam terikatan nikah yang bukan, maksudnya mereka telah merasakan jima pada pernikahan yang sahih. Mereka berdua telah merasakan jima pada pernikahan yang sahih. Dan derahlah, pukullah dengan dan cambukan 100. Itu sebanyak 100 cambukan. Dan derahlah sebanyak 100 cambukan. Atau ribu. Dan diasingkan. Dan di 1 tahun. Diasingkan selama 100 tahun, Pak. 100 tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. 1 tahun dari orang yang lain gitu. Oh, dari orang lain ya. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat atas hamba-hambanya yang bertaubat dan Maha penyayang atas mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Dan orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang mendatangi zina, فَآذُوهُمَا maka sakitilah, ya hukumlah keduanya. Fa in taaba maka jika keduanya bertaubat wa aslaha dan berbuat kebaikan fa aridu anhuma maka biarkanlah ya keduanya, maksudnya maafkanlah keduanya. Innallaha kana tawwabar rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha menyayangi. Dua ayat ini, ayat 15 16 itu adalah hukum berkaitan dengan wanita dan laki-laki yang berzina di masa awal Islam ya. Di masa awal Islam itu hukumannya sebatas dikurung dan dihukum gitu ya. Dicemooh atau dihajar. Namun setelah Islam ya, banyak orang yang masuk Islam, kemudian akidah mereka kuat, tauhid mereka kokoh, maka setelah itu baru ada hukum yang lain sebagaimana dalam surah An-Nur yang bicara tentang orang yang berzina ya. Yaitu kalau dia perjaka dan perawan, hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Namun kalau dia adalah muhsan atau muhsanah, muhsan itu adalah istilah untuk orang yang sudah pernah menikah, kemudian sudah pernah merasakan jima. Lalu dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Ini adalah hukum Islam terkait masalah zina. Nah, ya silakan baca. Udah ya, baca. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh hanyalah taubat itu diberikan Allah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang tidak mengerti yang masih bodoh. Kemudian mereka bertobat, kemudian mereka segera bertobat. Maka Allah menerima tobat mereka itu. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Innama adatu hasrin atau batu mutada. Alallahi jarwa majrur lilladzina jarwa majrur ya'maluna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il as-su'a maf'ulun bi bijahalatin jarwa majrur thumma hatu atfin yatubuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il min qaribin jarwa majrur alfa'u afu atfin ulaika isim isyarah sebagai mubtada yatubu fi'lun mudhari'un allahu lafuzadala sebagai fa'il alaihim jarwa majrur alwaw hafu atfin kana fi'il madinakis allahu lafuzadala sebagai isim kana aliman khobar kana hakiman khobar kana 16 17 ya. Ayo. Innama yakbilullahu. Yakbilu kobala. Kobala bukan yakbalu ya? Yakbalu ya. Kobila yakbalu ya? Kobila yakbalu. Innama yakbalullahu taubata minal lazina yartakibuna ma'asi wazunubi bijahli min yartakabuna. Benar yartakibuna benar apa? Yartakibuna ma'asi wazunubi wazunuba bijahli minhum bijahlin minhum li'akibatiha wa ijabiha li sukhtillahi wa bighaflatim minhum wa dha'fin yakinin fakulli asin fakullu asin lillahi muhti'an aw muta'ammidan fa huwa jahilun bihadzal i'tibaro bihadzal i'tibari bihadzal i'tibari wa in kana aliman bitahrimi thumma yarji'una ila rabbihim bil inabati wa ta'ati qabla muayanatil mauti fa ulaika yaqbalullahu taubatihim taubatahum maful bih fa'ulaika yakbalullahu taubatahum wa kanallahu aliman bi khalqihi hakiman fi tadbirihi wa taqdirihi. Nah, sesungguhnya hanyalah Allah menerima taubat atas orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa karena kebodohannya. Akibatnya misal, dan akibatnya apa? Dan tidak mengetahui akibatnya. Oh, dan tidak mengetahui akibatnya. Dan pernyataan ya Pak. Dan mengakibatkan kemurkaan Allah. Dan mengakibatkan kemurkaan Allah dan kelalaian mereka dan kelemahan keyakinan mereka. Maka setiap yang durhaka kepada Allah dan yang melakukan kekeliruan dengan sengaja, maka dia itu bodoh dengan pertimbangannya, gitu kan Ustaz ya? Gimana? Bahwa jahilun bihazal itibari, mereka itu. Maka dia dianggap bodoh menurut ungkapan ini. Maka mereka dianggap bodoh menurut ungkapan ini. Dan jika mereka mengetahui tentang keharamannya, kemudian mereka kembali kepada Tuhan mereka bil inabati. Itu wain kana aliman itu maksudnya sekalipun. Sekalipun dia mengetahui pengharamannya. Sekalipun mereka mengetahui pengharamannya, kemudian mereka kembali kepada Tuhan mereka Bil inabati apa Ustaz? Ya, dengan taubat gitu ya. Dengan inab taubat itu kan merasa kembali kepada Allah ya. Dengan terus, taubat dan ketaatan sebelum datangnya ya, maut. Sebelum menyaksikan kematian. Sebelum menyaksikan kematian, maka mereka itu Allah menerima taubat mereka. Sedangkan mereka mengetahui dan Allah Maha mengetahui para dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya dan bijaksana terhadap pengaturan dan kekuasaannya. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alal إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sesungguhnya taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan keburukan, yang melakukan kejahatan bijahalah, karena bodoh, karena kebodohan. Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia bertaubat kepada Allah min qarib, ya, dalam waktu yang dekat. Artinya dia bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah terima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi seorang itu akan diampuni dosanya kalau dia melakukan dosa itu karena kebodohannya. Kemudian kalau dia bertobatnya segera, ya summa yatubuna min qarib. Dia langsung bertobat ketika melakukan maksiat, ya segera bertobat. Kalau kita lihat tafsirnya, ya qabla mu'ayyanatil maut, sebelum dia menyaksikan kematian dengan kepala sendiri. Artinya kalau orang sudah sakaratul maut, maka udah gak diterima tobatnya. Sebagaimana Fir'aun itu kan, sesaat sebelum tenggelam, baru dia katakan dia beriman kepada Allah. Tapi ini udah gak diterima. Karena tobat pada saat sekarat sudah gak diterima. Ya. Nah, jadi syarat diterimanya tobat yang pertama adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan maksiat karena kejahilannya, ya karena kejahilannya, bukan yang sengaja, apalagi tidak meyakini keharamannya. Karena terkadang ada orang-orang yang saking seringnya berbuat maksiat sampai dia meyakini bahwa maksiat yang dilakukan itu tidak haram. Maka jelas yang seperti ini itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena beda antara hukum yang melakukan maksiat karena kelalaiannya, karena kebodohannya, dengan orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Penentangan terhadap syariat ini hati-hati, bisa dihukumi sebagai orang kafir atau orang murtad, ya. Summa yatubuna min qarib. Kemudian syarat yang kedua, harus disegerakan taubatnya. Artinya sampai batas sebelum ajal menjemput, sebelum sekarat. Kalau udah sekarat udah enggak diterima taubatnya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kalau kita terjatuh pada kesalahan, maka segeralah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat kepada pertanyaan. Budelis bertanya, ada teman saya yang enggak mau ke masjid kalau enggak sholat. Kalau tidak sholat Jumat dan lima waktu di masjid dengan alasan wabah, apa masih bisa terima dan dikatakan muslim? Sholat di masjid itu hukumnya tidak disepakati kewajibannya gitu ya. Jadi bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, ya para ulama memang sepakat kalau ada laki-laki yang sholat di masjid maka pahalanya 27 derajat ya lebih besar, 27 derajat lebih besar daripada sholat sendirian di rumah. Ini sepakat para ulama. Tapi mereka berselisih apakah bagi laki-laki itu hukumnya wajib atau sebatas sunnah mu'akkad. Ya. Jadi karena diperselisihkan hukumnya dan yang paling kuat memang sunnah mu'akkad, ya sunnah yang dikuatkan bukan wajib, maka kalau ada laki-laki yang nggak sholat di masjid ya jelas dia masih seorang muslim, cuma memang dia telah kehilangan keutamaan yang banyak. Ya. Karena tentu yang terbaik adalah sholat di masjid kalau laki-laki. Namun kalau alasan dia ditambah dengan wabah, ini lebih diperbolehkan lagi. Ya. Misalnya ada fatwa memang dari kemarin itu kan waktu lagi COVID lagi puncak-puncaknya, memang ada fatwa dari MUI gitu ya, bahwa sebaiknya laki-laki sholat Jumatnya nggak usah di masjid dulu, jadi sholat duhur dulu, diganti sholat duhur. Ini nggak masalah. Jadi jelas itu nggak masalah. Kecuali kalau dia cuma beralasan aja, kayak sekarang ini kan kondisi sudah mulai normal gitu ya, dan fatwa dari MUI pun sudah mulai membolehkan sholat Jumat berjamaah gitu ya, maka ini udah nggak boleh lagi. Sudah nggak boleh lagi. Kecuali kemarin gitu ya, pas puncak, ada fatwa dari MUI memang disarankan untuk sholat zuhur saja di rumah, maka tidak masalah. Jadi nggak ngaruh apapun ya. Karena memang ada ujur di situ. Kan ad-darurat tubihul mahdurat. Ada kaidah usul yang mengatakan kedaruratan itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Hukum meninggalkan sholat Jumat haram. Tapi ada keadaan darurat yang membuat kita harus meninggalkannya, yaitu wabah. Sehingga dianjurkan untuk sholat zuhur saja di rumah. Ya. Jadi kita harus paham dulu bahwa kalau berjamaah ini tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam ya. Jadi kalau ada misalnya laki-laki Muslim sepanjang hidupnya dia sholat tapi nggak pernah sholat di masjid kecuali sholat Jumat atau sholat-sholat yang harus di masjid, maka dia tetap Muslim. Tapi tentu dia adalah Muslim yang kehilangan banyak keutamaan. Jadi kalau berjamaah itu tidak membuat orang itu keluar dari Islam. Tapi kalau sholatnya gitu, misalnya dia memang sepanjang hidupnya nggak pernah sholat, KTP-nya Islam, maka dia bukanlah seorang Muslim. Karena pembeda utama antara orang Islam dan orang kafir adalah sholatnya. Nah, jadi bedakan antara hukum sholat bagi laki-laki dengan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Kalau sholat berjamaah dan dia meninggalkan sepanjang hidupnya, dia tetap Muslim ya, tapi dia seorang Muslim yang kehilangan banyak keutamaan. Pada tafsir ayat 15, Bapak Harunas bertanya, pada tafsir ayat 15, hatta tantahi, tantahi harusnya. Mana ayat 15? Iya, fahbisuhunna fil buyuti hatta tantahiya ya. Karena memang kalau hatta ini kan huruf nasab. Kemudian ya tantahi ini kan diakhiri huruf ya. Jadi kan fi'il mudhari itu bisa diakhiri tiga huruf ilat. Ada yang akhirnya alif, ada yang akhirnya wawu, ada yang akhirnya ya. Yang akhirnya alif misalnya apa? Misalnya yakhsha. Kemudian yang akhirnya wawu misalnya yada'u. Yang akhirnya ya ini aja tantahi gitu ya. Itu kalau mansub selain yang alif dia difathahkan ya. Jadi kalau tantahi kalau ada hatta jadi hatta tantahiyah. Kita katakan tantahiyah itu fi'il mudhari mansubun bi hatta. Wala munasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, fathah zahirah. Makanya bacanya hatta tantahiyah. Begitupun yang akhirnya waw yad'u misalnya. Itu bacanya hatta yad'uwa. Jadi i'rabnya zahir, jelas fathahnya kelihatan. Kecuali yang akhirnya alif, misalnya yakhsha. Tadi kan ada ya di mana tuh? Nih ya. Surat ayat 15 ya, hatta yatawaffahunna. Kenapa tetap yatawaffa? Ya karena namanya alif itu kan enggak bisa dikasih harokat gitu ya. Makanya dia selama-lamanya enggak akan bisa fathah. Ya, jadi kalau alif ini enggak bisa dikasih harokat, makanya kalau ada hatta enggak ngaruh deh, sama aja hatta yatawaffa. Makanya waktu kita belajar i'rab fi'il yang diakhiri oleh huruf illat, dia ada dua gitu ya. Ya, ada yang apa namanya siqal ya, ada yang ta'adzur. Siqal itu berat ya, misalnya yad'u ya, yad'u itu dia namanya berat aja. Kalau bisa dikasih harokat, kasih harokat aja ya. Kalau beratnya hilang boleh dikasih harokat ya. Misalnya yad'u kan sebetulnya yad'u secara teori bisa dikasih harokat dhammah yad'u gitu ya. Ya do'u, tapi karena berat ya udahlah, jangan kasih domah, udah ya do'u aja. Makanya ketika itu dia i'rabnya muqaddarah karena sikol, karena berat. Tapi ketika ya beratnya hilang seperti ketika masuk ya do'u menjadi ya do'u, maka dia normal ya, ya do'u. Ya. Yantahi yantahiya. Karena dia ketika itu udah enggak berat lagi. Beda sama yang yakhsha. Kalau yakhsha Ini namanya udur. Sampai kapanpun nggak akan bisa dikasih harokat. Nggak bisa dikasih domma, fathah, kasroh. Karena alif. Alif kalau dikasih harokat, itu namanya bukan alif lagi, namanya hamzah. Ya, kayak gitu. Nah. Bu Delis bertanya, batas kejahilan dalam hati manusia itu seperti apa? Kita dari kecil sudah tahu dilarang, tapi memang belum paham seperti sekarang. Ya, kan tadi di tafsirnya dijelaskan gitu ya. Fakulu asin lillahi mukti'an aw muta'ammidan fahuwa jahilun. Maka setiap pelaku kemaksiatan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia itu jahil. Ya. Dia bodoh ya. Jadi jahil di sini itu maknanya bisa dua. Kalau ya kalau dia nggak tahu ya berarti dia bodoh karena nggak tahu. Kalau dia sengaja berarti dia bodoh karena udah tahu hukumnya masih dilakukan. Dan dua-duanya diterima taubatnya. Asal dia menyesali perbuatannya dan bertaubat. Jadi istilah jahil ini bisa bermakna dua. Bagi orang yang nggak sengaja melakukannya, maka dia jahil dari sisi nggak mengetahui ilmunya. Seperti misalnya orang baru masuk Islam, ya, dia puasa. Tapi berhubung misalnya di agama yang lama, taunya dia kalau puasa itu cuma nggak boleh makan, boleh minum, terus dia minum. Maka yang seperti ini nggak masalah, karena dia nggak tahu. Ya. Kemudian muta'amidah sengaja. Kalau sengaja ini tahu hukumnya, tapi tetap dilanggar. Nah, ini tentu lebih berat hukumannya, lebih banyak dosanya daripada yang pertama. Yang pertama itu dimaafkan. Kalau yang kedua dapat dosa. Tapi ya dalam Islam itu yang namanya dosa, ya kalau memang dosanya dosa kecil, ya bahkan dosa besar sekalipun, sepanjang dia menyesali perbuatannya, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat dan nasuha, maka diampuni dosanya. Bedanya adalah gini, kalau dosa kecil itu tidak mesti bertobat secara khusus. Ya. Jadi dengan kita berbuat kebaikan, ya, maka itu menghapus keburukannya. Innal hasanat ya yudhibna sayiat. Kebaikan itu menghapus keburukan, menghapus kejelekan, ya. Tapi kejelekan yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, ya. Adapun dosa-dosa besar, nah ini harus bertobat secara khusus, apalagi dosa kesyirikan. Jelas-jelas ya. Dosa kesyirikan ini salah satu-satunya dosa yang apabila tidak bertobat secara khusus maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sampai sini ya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.